Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ana bikin a'azakumullah. Sudah diuraikan tadi prinsip ahlu sunnati wal jamaah terhadap penguasanya, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah, prinsip mendengar dan mentaati penguasa muslim walaupun dia zalim. Dalam semua keadaan, dalam semua perkara, selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang kita bahas ialah larangan memberontak penguasa. Ancaman-ancaman, kecaman-kecaman keras. Sampaikan Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa sabdanya terhadap pihak-pihak yang berupaya untuk memberontak penguasa, melakukan gerakan-gerakan anti pemerintah. Disebutkan tadi bahwasanya gerakan anti pemerintah atau pemberontakan penguasa ada yang fisik, ada yang non fisik. Adapun yang fisik, yang disebutkan dalam hadis Arfajah yang tadi kita baca, dalam bentuk al-intilabat, aksi militer menggulingkan kekuasaan yang ada, pemberontakan dengan senjata, kudeta militer dan semisalnya. Ini merupakan pemberontakan yang dikatakan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan asyaddul khuruj, bentuk pemberontakan yang paling mengerikan, yang paling jahat. Dan itulah sesungguhnya yang memang dikenal dan masyhur di kalangan umat Islam, bentuk pemberontakan, mengadakan gerakan-gerakan separatis atau yang semisalnya untuk menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya, mengumpulkan massa, mengerahkan massa, mengumpulkan senjata, mempersenjatai massa untuk perang melawan penguasa yang ada. Terjadinya kontak senjata, barakallahu, adu tembak dan segala macamnya yang muncul pada inkilabat, itu semuanya masuk dalam kategori pemberontakan fisik. Dan itulah sesungguhnya makna pemberontakan fisik yang nyata. Semua pihak insya Allah mengerti tentang itu. Termasuk barakallahu fikum pemberontakan fisik ialah qatlu rijalil amn, tindakan melawan sampai membunuh rijalil amn, pihak-pihak militer yang dimiliki oleh penguasa, disebut dengan rijalul aman. Disebutkan dalam fatwa sejumlah ulama kita, fatwa sejumlah ulama kita barakallahu fikum, yang semuanya menyatakan bahwasanya qatlu rijalil amn, membunuh, melawan Rijalul Aman, pihak kepolisian atau pihak militer yang dimiliki oleh pihak penguasa, itu merupakan bentuk khuruj alal hukam. Fatwa yang muncul disampaikan oleh Samahatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga fatwa yang disampaikan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, juga fatwa yang disampaikan oleh Samahatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Tatkala beliau ditanya secara khusus Syekh Salih Fauzan, ditanya tentang masalah itu, gerakan melawan kepolisian, melawan aparatur negara, beliau menyatakan dalam fatwanya, "Hada mazhabul khawarij, fal khawarij qatalu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان." Ini adalah mazhabnya kaum Khawarij. Khawarij dahulu membunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن. Seseorang atau pihak yang membunuh Ali bin Abi Thalib, bukankah dia telah membunuh Rijalul Amn? Hadza huwa mazhabul Khawarij. Itulah mazhabnya kaum Khawarij. Maka semua tindakan-tindakan barakallahu fikum yang menunjukkan perlawanan kepada aparatur negara, aparat pemerintah, TNI Polri kalau tempat kita ini, baik pihak kepolisian atau pihak TNI atau yang semisalnya, itu merupakan tindakan khuruj al-hukam. Dikarenakan Rijalul Amn itu merupakan ahwanus sultan, para pembantu-pembantu penguasa. Maka tindakan yang menuju ke arah sana, membunuh mereka, melawan mereka, dan yang semisalnya, sama seperti melakukan tindakan yang serupa para sang penguasa. Ini disebutkan dalam kumpulan-kumpulan fatwa para ulama terkait dengan masalah ini. Termasuk pula barakallahu fikum, pemberontakan dengan fisik ialah melakukan yang namanya al-mubaharat. Al-mubaharat. Demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah, demonstrasi-demonstrasi menghujat pemerintah, demonstrasi-demonstrasi memprovokasi massa untuk menolak kebijakan-kebijakan pemerintah, semua bentuk yang namanya mubaharat itu merupakan bentuk pemberontakan fisik, dan padanya juga terdapat pemberontakan non fisik. Disebutkan fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pertanyaan ditujukan kepada beliau, halil mubaharat ar-rijaliyah wal-nisa'iyah bintul hukam wal-wulah tu'tabaru wasilatan min wasa'il da'wah wa hal man yamutu fiha yu'tabaru shahidah. Wahai Syekh, apakah demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan laki-laki dan wanita anti pemerintah, anti penguasa, itu termasuk wasilah dakwah? Dan seseorang yang mati pada acara demonstrasi itu dinyatakan sebagai mati syahid? Al-jawab. Jawabannya Syekh rahimahullah, beliau mengatakan, la ara al-mubaharat an-nisa'iyah wal-rijaliyah min al-ilaj Walakinni ara annaha min asbabil fitan wa min asbabil syurur wa min asbabi zulmi ba'dil nas wa ta'addi ala ba'dil nas bighairi haq. Jawabannya beliau, saya pandang demonstrasi-demonstrasi laki-laki dan wanita anti pemerintah itu bukan solusi. Tetapi saya justru memandang bahwasanya demonstrasi-demonstrasi itu termasuk sebab-sebab fitnah, termasuk sebab-sebab munculnya berbagai macam kejahatan, sebab sebagian pihak membalini sebagian yang lain dengan tanpa hak, sebagian pihak melaksanakan tindakan semena-mena atas yang lain dengan tanpa hak. Ini jawaban daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Juga fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Begitu pula Syekh Salih Fauzan al-Fauzan. Dan masyayikh yang lain, kibarul ulama semuanya menyatakan demikian. Bahkan difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz al-Rashihi rahimahullah. Beliau menyatakan al-mubaharatu hadihi laisat min a'malil muslimin. Hadihi dakhilah ma kanat ma'rufatan illa min ad-duwar al-gharbiyyah al-kafirah. Beliau mengatakan demonstrasi-demonstrasi ini bukan termasuk amalnya kaum muslimin. Ini dakhilah dari pemahaman sesat yang disusupkan di tengah-tengah umat Islam. Demonstrasi yang seperti ini tidak ma'ruf, tidak dikenal melainkan dari negara-negara barat yang kafir. Ila akhiri maqalah, sampai akhir yang perlu sampaikan, barakallahu fikum. Al-mubaharah, al-musayyarah, ini semuanya termasuk bentuk pemberontakan fisik. Barakallahu fikum, pemberontakan fisik. Inkilabat, kudeta militer, melawan, membunuh, berhadapan dengan aparatur negara, TNI, Polri. Tindakan demonstrasi-demonstrasi turun di jalan-jalan. Baik laki-laki seluruhnya, atau wanita seluruhnya, atau laki perempuan yang turun ke jalan. Melaksanakan aksi demonstrasi anti-pemerintah, anti kebijakan pemerintah dan semisalnya, ini semuanya termasuk al-khuruj, pemberontakan penguasa, termasuk gerakan anti penguasa yang dikecam dalam Islam, yang dikecam dalam riwayat Ar-Rajah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca. Alangkah banyaknya barakallahu fikum tindakan-tindakan yang seperti ini. Baik, dalam riwayat ini hadis Arfajah radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan izin kepada para penguasa untuk membunuh, memberangus kaum bughat, kaum pemberontak tadi. Dikatakan sama Rasul alaihi salatu wassalam, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh, kata Rasul, bunuh dia. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan fihi al-amru bi qitali man kharaja 'ala al-imam أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. Hadis ini ada perintah untuk memerangi orang-orang yang memberontak penguasa atau hendak memecah belah kalimat kaum muslimin atau yang semisalnya. وَيُنْهَا عَنْ ذَلِكَ, dia dilarang melaksanakan hal tersebut. فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قُتِلْ, kalau tidak mau berhenti dari pemberontakannya, maka dibunuh, diperangi. Wa illam yandafi' syarruhu illa biqatlih, kutil. kalau kejahatan-kejahatan kaum pemberontak itu tidak bisa diredam kecuali dengan cara membunuh dia, bunuh, katanya Imam Nawawi rahimahullah. Naam. Ini izin syar'i. Langsung Rasulullah SAW memberikan izin kepada penguasa yang ada. Tatkala menghadapi orang-orang yang berupaya menggulingkan kekuasaannya, yang melakukan gerakan kudeta militer, aksi-aksi militer, atau melakukan gerakan demonstrasi, demonstrasi anti pemerintah, kata Imam Nawawi rahimahullah, dicegah dulu. Bahasa kita, upayakan pendekatan persuasif, gitu ya. Tausiah dulu, nasihati dulu. Barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak bisa diredam fitnah mereka, tidak bisa diredam kejahatan mereka, pengrusakan-pengrusakan mereka, kecuali harus diberangus. Berangus. Penguasa diizinkan untuk memberangus mereka semua. Diizinkan untuk memerangi mereka semua. Diizinkan untuk membunuh mereka semua. Taktuluh, kata Rasul. Masya Allah. Kenapa ya, Pak? Jadi karena kan gerakan anti pemerintah, pemberontakan fisik itu betul-betul memiliki mafasid kathira azimah, memiliki mafsadat yang sangat banyak, sangat besar. Bisa menghilangkan rasa aman dalam sebuah negara. Keamanannya akan goyang, ketahanan nasional juga akan goyang, rasa damai sejahtera semuanya akan goyang. Ekonomi akan goyang, semuanya akan goyang. Yang namanya bangsa dan negara akan kacau dengan adanya pemberontak-pemberontak tadi. Pendekatan persuasif tidak mempan, sikat. Itu bahasanya. Harus di mereka. Sekolah kan gampang. Ini sikat. Bunuh langsung. Si penguasa diizinkan secara syar'i mengerahkan semua pasukannya dari pihak kepolisian. Polisi, Brimob, TNI, semuanya kerahkan. Darat, laut, udara, kerahkan semuanya. Untuk memberangus pemberontak yang seperti ini. Ingat kata Imam Nawawi, kalau fitnahnya, kejahatannya tidak bisa diredam kecuali dengan cara itu. Sikat. Jangan ragu-ragu, Pak Penguasa. Kalau mereka itu macam-macam dan tidak mau dihentikan, habis. Ibadah itu. Ibadah itu. Bapak sedang melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tertuluh. Bapak menembak mereka. Bagaimana ibadah ini? Niatkan ibadah karena Allah melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Maka tindakan-tindakan penguasa muslimin ketika mereka dengan terpaksa menangkap tokoh-tokoh pemberontak, menangkap tokoh-tokoh khawarij, menangkap tokoh-tokoh teroris, harus dengan senjata. Terjadi kontak senjata antara penguasa dengan mereka. Tindakan penguasa syar'i. Izin langsung Rasulullah SAW. Takutlah. Ibadah Pak Polisi. Jangan malu-malu. Jangan takut-takut. Ibadah itu Pak Aparat. Sikat mereka. Ingat kalau tidak mungkin diredam, kecuali dengan cara itu. Polisi yang sanggup, panggil yang lain. Yo, semuanya. Kayak gitu ya. Polisi kok awet banget ini. Panggil yang lain. Ya Allah, dari pihak. Mana lagi? Panggil lagi, panggil lagi. Dari mulai alat senjata yang ringan, sedang sampai yang berat. Tidak ada masalah. Keluarkan semuanya. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan mereka adalah pengacau-pengacau bangsa, pengacau-pengacau negara dengan gerakan anti pemerintah yang sudah masuk pada fase pemberontakan senjata fisik. Barakallahu fikum. Yang berbuat demikian siapa? Penguasa. Ada pun rakyat biasa ya, nonton saja. Lihat. Wah, ramai begitu ya. Masya Allah, nonton saja. Kecuali kalau pihak penguasa menunjuk pihak masyarakat ikut andil. Ayo rame-rame. Bismillah. Rame-rame. lebih diizinkan oleh pihak penguasa. Rame-rame, tembaki semua para pemberontak-pemberontak tadi. Karena azabullah, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, kontak senjata antara penguasa dengan kaum pemberontak, itu sebagian penguasa yang muslim ya, itu kadang ragu-ragu. Tembak enggak. Sebagian tanya kepada kita tentang masalah ini, gimana? Tembak enggak. Kan muslim mereka itu. Masyaallah. Pak tembak. Tebaan, Pak. Sekarang kita tanya sama Bapak. Mungkin Bapak menyelesaikan kasus mereka dengan cara baik-baik? Tidak mungkin. Mereka sudah buntu. Dialog, tidak mau. Mau diajak bicara, tidak mau. Mereka sudah benar-benar melaksanakan gerakan fisik. Berapa yang korban dan anak kita yang terluka dengan tembakan mereka itu? Jadi tidak mungkin, Pak, dengan cara persuasif. Tidak mungkin. Terus caranya gimana? Ya, harus dihabisi. Ya sudah, bismillah. Semangat ya, Ikhwan. Pak, ketika Bapak nembak mereka, itu ibadah. Sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan muslim. Iya, mereka itu muslim pemberontak yang dalam Islam bisa dibumi hanguskan. Kalau tidak mungkin diselesaikan dengan cara baik-baik. Itu isinya Rasul. Stop dulu. Dan Bapak yang punya hak. Kalau Bapak takut, nyerahkan kepada kami, ahlan wa sahlan. Kan gitu ya. Wah, takut ya, Pak. Gimana saya kok gak enak. Cuma saja lah, tolong Mas yang ada di mereka. Yakin, Pak? Ya, gitu. Bismillah. Dikarenakan izin dari penguasa selaku pemilik hak. Tapi gak mungkin secara praktiknya penguasa yang langsung turun tangan. Ini terkait dengan pemberontakan fisik. Kemudian dengan tina azabumullah, dan secara khusus disampaikan kepada pihak pemerintah, pihak penguasa, dalam Islam ada lagi pemberontakan non fisik. Ini secara dampak negatifnya lebih mengerikan daripada pemberontakan fisik. Pemberontakan fisik itu kelihatan gitu loh. Terang-terangan membawa senjata. Terang-terangan hendak berperang. Enak ngomongnya. Enak melaksanakannya. Tidak mau, sikat. Tapi pemberontakan jenis kedua. Kaum muslimin rahimakumullah. Astagfirullahaladzimullah. Itu yang lebih berbahaya. Pemberontakan non-fisik. Di antara bentuk pemberontakan non-fisik. Ialah takfirul hukam. Mengkafirkan penguasa muslim dengan tanpa hak. Mengkafirkan hukam, mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan tanpa hak. Itu merupakan pemberontakan non-fisik yang sangat mengerikan. Sebab ini sudah merasuk pada pemahaman. Disebutkan dalam fatwa Hay'ah Kibarul Ulama terkait dengan kasus atau fenomena pengkafiran para umara yang lagi marak pada waktu itu. Mereka menyebutkan cukup panjang uraian-uraian yang ada. Di antaranya ialah pernyataan mereka. Hay'ah Kibarul Ulama Saudiyah. Mereka menyatakan wattasarru'u fit takfir yatarattabu 'alaihi umurun khatirah. Min istihlalil dami wal mal wa man'i tawaruth wa fasqin nikah. وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة terburu-buru serampangan dalam takfir mengkafirkan orang lain akan memunculkan dampak negatif perkara-perkara yang sangat mengerikan seperti penghalalan darah dan harta. Darah, harta jadi halal kan dia kafir. Tidak ada yang namanya tawarus, saling mewarisi di antara mereka. Orang kafir atau kekufuran penghalang warisan. Terjadinya fasqun nikah, difasakh pernikahan yang ada. Nah, mungkin seorang wanita dipimpin laki-laki kafir. Begitu pula dampak-dampak negatif yang lain yang mengerikan yang lainnya yang muncul dikarenakan murtadnya dia dari Islam. Maka bagaimana mungkin diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk serampangan dalam bab takfir dengan syubhat yang paling ringan? Perkara besar. Belum mengatakan lagi di sini wa idza kana hadza fi wulatil umur kana syadd lima yatarattabu alaihi minat tamarruti alaihim wa hamli silahi alaihim wa isha'atil fawda wa safkit dima' wa fasadil ibadi wal bilad. Kalau kemudian takfir, pengkafiran itu ditujukan kepada penguasa wulatul umur, maka dampaknya lebih mengerikan lagi. Akan muncul dampak negatif seperti at-tamarrudu alaihim, sikap menentang penguasa, hamlus silah alaihim, memikul senjata untuk memberontak penguasa, isya'atul fawda, menyebarkan keributan-keributan, tindakan onar di tengah-tengah penguasa, di tengah-tengah bangsa. Sakut dima, tertumpahkannya darah. Fasadul ibadi wal bilad, kerusakan masyarakat, kerusakan bangsa. Walihada man'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min munabazatihim. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu wasallam melarang kaum muslimin untuk munabazah dengan mereka. Membasmi mereka. Faqal, Rasul menyatakan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau kalian menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata dan kamu memiliki dalilnya, bukti-buktinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takfir ya ikhwan, sangat mengerikan. Itu termasuk pemberontakan non fisik yang paling membahayakan, terutama di zaman sekarang ini. Dikarenakan mafsadah yang cukup banyak yang disampaikan tadi. Lebih membahayakan daripada pemberontakan fisik. Kalau pemberontakan fisik kelihatan, orangnya langsung bawa senjata, kontak fisik, selesai. Tapi kalau yang ini penyebaran virus pemahaman, takfir, langsung masuk menghujam akidah kaum muslimin, menghujam prinsip kaum muslimin, dengan tanpa terasa sudah masuk ke dalam akidah mereka, dengan tanpa terasa masuk pada hati mereka, prinsip mereka. Maka dengan serta-merta punya keyakinan yang sangat fatal, keyakinan yang sangat menyimpang, yang sangat sesat, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Ini merupakan pemahaman jamaah takfir. Dari pemahaman takfir ini pula, barakallahu fikum, munculnya pemberontakan fisik. Karena meyakini penguasanya kafir, karena meyakini negaranya negara kafir, undang-undangnya undang-undang kafir, semua aparatur negara dikatakan kufar, semua orang yang ridha dengan mereka dikatakan kufar, maka akan memunculkan reaksi. Reaksi yang muncul ialah jihad. Jihad, kata mereka. Itu yang pertama. Memunculkan yang namanya jihad. Resolusi jihad. Apa yang dimaukan dengan jihad? Ternyata yang mereka maukan dengan jihad anti pemerintah. Yang mereka juluki sebagai antek-antek Amerika. Anti pemerintah. Maka segala sesuatu yang bisa memuaskan hati mereka untuk menyerang penguasa, sikat. Barakallahu fikum. terjadinya kasus pengeboman-pengeboman di tempat-tempat wisata, terjadinya kasus pengeboman-pengeboman di kantor dubes mancanegara, terjadinya penjarahan-penjarahan, terjadinya penculikan-penculikan, terjadinya pembunuhan-pembunuhan sebagian aparat negara dan segala macamnya, itu semua sumbernya dari pemahaman takfir. Dari pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa dengan tanpa slogannya jihad. Barangkali jihad. Bukan jihad ya Pak, tapi yang tepat ialah irhad. Teror. Dari sini muncul, dari takfir. Dari pemahaman ini pula barangkali itu muncul pemahaman berikutnya. Kalau tadi jihad, yang berikutnya memunculkan reaksi. Semangat untuk mewujudkan dan mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Daulah Islam, daulah. Dengan berbagai macam cara. Entah dengan cara-cara yang jelas, vulgar, atau dengan cara-cara yang halus. Umumnya dengan cara kedua ini, main politik. Yang tujuannya ialah untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Suara-suara yang terdengar di luar sana, upaya untuk penegakan hukum Islam, penegakan syariah Islamiyah di Indonesia misalnya, itu semuanya akar permasalahannya muncul dari pemahaman takfir, dikarenakan mereka meyakini penguasa Indonesia Raya kafir, dikarenakan mereka meyakini presidennya kafir. Karena mereka meyakini masyarakat Indonesia-nya kafir. Karena mereka meyakini undang-undangnya kafir. Sehingga disirnakan yang kafir diganti yang Islam. Itu sebenarnya muncul barakallahu fikum. Dikarenakan pemberontakan non-fisik dalam bentuk takfirul hukam. Dan kejadiannya bukan kali ini saja. Sudah terjadi pada era sahabat. Kemunculan kaum Khawarij kali pertama dalam sejarah. Sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemberontakan fisik langsung. Itu dikarenakan pemahaman takfirnya kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan murtakibil jadirah, pelaku rusak besar. Yang merembet kepada takfirul hukam. Mengkafirkan para penguasa dengan alasan tidak berhukum dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa sekarang dikarenakan berhukum dan hukum tauhid, muncul berbagai macam reaksi-reaksi yang mengerikan tadi. Sumbernya cuma satu, pemberontakan dan fisik namanya takfir. Di zaman sekarang ini pemahaman yang paling mematikan, yang paling membahayakan, yang cepat sekali penyebaran virusnya di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam. Takfir. Ini termasuk pemberontakan non-fisik. Termasuk pemberontakan non-fisik. Ialah naqdul bai'ah. Membatalkan bai'at dia terhadap sang penguasa. Wa bai'atu masyaikhi at-tariqati wal harakah, dan melakukan pembaiatan kepada masyaikh, syekh-syekh tariqat atau syekh-syekh pergerakan. Bahasa sekarang tokoh. Tindakan sebagian atau tindakan kebanyakan pergerakan yang melakukan pembaiatan kepada tokoh-tokoh mereka itu dinyatakan oleh ulama kita termasuk khurujun al-hukam. Fatwa khusus disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Liqa'at Babil Maftuh. Ketika beliau ditanya tentang fenomena munculnya bai'at-bai'at di tubuh Jamaat Islamiyah JI atau Harakat Islamiyah HI dan semisalnya. Barakallahu belum menyatakan bahwasanya bil mana ya Pak? Belum menyatakan bahwasanya bai'at-bai'at yang ada di tubuh Jamaah Islamiyah itu ialah bai'atun muhdatsatun munkaratun syadzah. Itu merupakan bai'at yang bid'ah, yang munkar, yang syadz. Belum mengatakan tu'addi ilal khuruji alal hukam, yang itu berdampak kepada pemberontakan penguasa. Di kitabnya beliau ya Fa'adda bin Mahtuh. Barakallahu. Apalagi secara khusus terjadi pembaiatan kepada tokoh-tokoh yang memang punya ambisi menggulingkan kekuasaan sebelumnya. Pembaiatan kepada tokoh-tokoh yang punya ambisi untuk mendirikan negara Islam atau mendirikan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, itu lebih sangat kental sekali indikasi ke arah upaya pemberontakan tersebut. Barakallahu. Terjadi pembaiatan pada Jamaatul Jihad, pembaiatan kepada negara Islam Indonesia, pembaiatan terhadap Khairul Muflisin di Jamaah Khairul Muflisin, pembaiatan yang terjadi pada JT apa Jamaah Tablet, jangan atau bahwa JT yang lain ya, bukan JT yang itu, Jamaah Tablet. Dan misalnya banyak, sangat banyak sekali fenomena bai'at itu terjadi di tubuh harakah-harakah Islam, jamaah-jamaah Islam. Itu semuanya merupakan bentuk khurujun al-hukam, pemberontakan kepada pihak penguasa non-fisik yang kalau diteruskan ada angin, ada kesempatan, punya kekuatan, akan memunculkan pemberontakan asli dalam bentuk fisik. Maka perlu diwaspadai wahai para penguasa, gerakan-gerakan pembaiatan yang ada dalam tubuh jamaah-jamaah Islamiyah itu merupakan bibit-bibit pemberontakan yang mereka siapkan di kemudian hari. Termasuk pula barakallahu fikum pemberontakan yang non fisik yang diterangkan tadi oleh Syekh Saleh Fauzan, as-sabbu wasyatm, mencaci maki, mencela, menghujat penguasa, membongkar keaiban-keaiban penguasa di forum-forum umum, di mimbar-mimbar, atau pada acara demonstrasi-demonstrasi yang biasanya diisi dengan orasi-orasi yang isinya provokasi-provokasi yang isinya menghujat para penguasa. Itu merupakan mazhabul khawarij. Dan terangkan lagi, merupakan prinsipnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Kita baca bab yang ke-19 terkait dengan masalah ini. Katanya muallif, hafizahullah, an-nahyu an sabbi umara'il muslimin, larangan mencela penguasa muslimin. An Ziyad ibn Qusay al-Adawi, dari Ziyad ibn Qusay al-Adawi, dia berkata, kuntu ma'a Abi Bakrah radhiyallahu anhu, saya pernah bersama dengan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, tahta mimbar ibn Amir, di bawah mimbarnya ibn Amir, di bawah mimbarnya ibn Amir, wa huwa yakhtub, dalam keadaan dia sedang berkhutbah ketika itu. Wa alaihi thiyabun riqaq, ketika itu sang Amir ibn Amir sang penguasa mengenakan pakaian tipis transparan. Faqala Abu Bilal, maka berkata Abu Bilal, umburu ila amirina, kamu lihat penguasa kita, yalbasu thiyabal fussah, dia mengenakan pakaian orang fasik. Faqala Abu Bakar uskub, Maka berkata Abu Bakr radhiyallahu anhu, diam kamu. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, pemerintah, ahanahu Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun gharib wa hasanahu al-Albani. Dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Ini juga di atas tadi ya kan, yang disebutkan oleh Syekh untuk menjelaskan bahwasanya di antara bentuk pemberontakan penguasa ialah mencaci maki penguasa. Ini contoh langsung bagaimana pengingkaran salaf, pengingkaran sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in terhadap orang-orang yang mencela, yang menghujat penguasanya. Padahal ya benar. Ya. Yang dilakukan oleh penguasa itu salah. Tapi disampaikan ketika sedang khutbah. Artinya apa ya Pak? Di depan halayak ramai. Lihat itu penguasa kita menggunakan pakaian orang fasik. Itu kan lagi khutbah Jumat itu dia. Tunjuk langsung. Penguasa kita itu menggunakan pakaian orang fasik. Langsung diingkari oleh Abu Bakar. Diam. Uskut. Dan dibawakan hadisnya Rasulullah SAW. Menghinakan penguasa dalam bentuk caci maki, dalam bentuk celaan, dalam bentuk hujatan-hujatan. Itu semua ancamannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dinukilkan di sini oleh Syekh Ali Al-Haddadi dalam syarahnya. Asar dari sejumlah salaf terkait dengan masalah ini. Dinukilkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'luhu 'ala imamih. Awal mula munculnya kemunafikan pada seseorang ialah celaan dia terhadap penguasanya. Awwalu nifaqil mar. Kemunafikan yang pertama kali muncul pada seseorang ketika dia mencela penguasanya. Dinukil pula dari Abu Ishaq As-Sabiri rahimahullah, beliau mengatakan, ma sadda qawmun amirahum illa hurimu khairah. Tidaklah ada suatu kaum yang mencaci maki penguasanya melainkan mereka diharamkan dari kebaikannya. Juga dinukil dari Abu Idris Al-Qaulani rahimahullah, beliau menyatakan, iyyakum wattahna 'ala al-a'immah. Aina ta'na 'alaihim hiya al-haliqah, haliqatu din, laysa haliqata ash-shi'r, laysa haliqata ash-sha'r. Ala inna at-ta'anin humul qa'ibun wa syarrul ashrar. Katanya Abu Isal Qaulani, hati-hati kalian, jangan mencaci maki, jangan mencela para penguasa, sebab mencaci maki para penguasa itu haliqah, sesuatu yang memangkas atau yang menebas halak. Nah, memotong. Karena beliau yang memotong agama, bukannya memotong rambut. Ala inna ta'anin ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang suka mencaci maki, yang menghujat pemerintah, ubul qaibun, mereka adalah orang yang rugi. Wa syarul ashrar, mereka adalah orang jahat yang paling jahat. Itu pernyataannya Abu Idris Al-Khawlani. Dan masih banyak lagi para kuasukum penyataan para ulama yang lain yang dibawakan di sini oleh Syekh Al-Haddadi hafizahullah dalam syarahnya. Itu semua dari hadis, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, fenomena caci maki penguasa sudah biasa. Ya, Pak ya. Dari mulai yang di forum-forum umum, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar Id, khutbah-khutbah Id, forum-forum khusus yang diadakan, bahkan ada acara khusus menghujat penguasa pada saat demonstrasi-demonstrasi. Itu semuanya banyak sekali terjadi di tengah-tengah mereka. Caci makian, hujatan-hujatan yang ditujukan kepada pihak penguasa. Belum lagi yang di orang-orang, yang di majalah-majalah, belum lagi yang di media-media elektronik dan segala macamnya. Luar biasa. Dan fenomena ini, barakallahu fikum, jangan dikira hanya menimpa orang-orang besar, kaum intelektual, tapi juga menimpa masyarakat umum. Ya Pak ya, hampir semua masyarakat muslimin mudah ucapan mereka, mudah lisan mereka untuk menghujat penguasanya. Di warung-warung kopi, lagi cangkruan gitu ya, lagi megang kopi dan segala macamnya. Isinya apa? Tak lepas dari hujatan kepada penguasa. Apalagi yang dilakukan oleh kalangan elit politik. Jangan tanya sudah. Yang melalui parpol-parpol masing-masing dan segala macamnya, jangan tanyakan sudah. Langsung tajam. Padahal itu semuanya barakallahu fikum merupakan pemberontakan yang dikecam dalam Islam. Akan dihinakan dalam Islam, merusakkan agama. Pelakunya dikatakan sebagai syarul asrar, orang yang paling jelek, yang paling jahat. Wah subhanallah, di zaman sekarang ini barakallahu fikum, pandangan orang itu terbalik. Orang-orang yang dihukumi para ulama kita sebagai orang yang paling jelek, orang yang paling jahat, selaku penghujat penguasa, penghujat pemerintah, di zaman sekarang digelari dengan gelar yang mentereng. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh reformis. Dengan gerakan-gerakan reformasi yang mereka gulirkan di tengah-tengah masyarakat. Wah, diakui di waduh, luar biasa ya. Yang menyampaikan seperti kita sekarang ini. Wah, itu dituding macam-macam. Jangan-jangan penjilat penguasa. Jangan-jangan dibayar oleh pihak penguasa. Ini adalah pro penguasa. Gak pro rakyat dan segala macamnya. Oh, macam-macam. Apalagi kalau yang menyampaikan dari kalangan para dai. Wah, sudah tambah jadi lagi itu, macam-macam itu. Ini jangan-jangan ini dai-dainya dai-dainya Amerika ini. Jangan-jangan di balik mereka itu ada kaum Zionis Salafis ini. Jangan-jangan ada biaya khusus dari kaum Zionis Salafis untuk mereka-mereka ini. Macam-macam betulnya ya, Pak. Allahul musta'an. Padahal barakallahu fikum yang disampaikan ialah ayat sama hadis, kemudian nukilan dari salafun salih, fatwa-fatwa para ulama selesai. Dan itulah bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum di pandangan para ulama kita. Itu hal penting yang perlu saya sampaikan ya. Menurut pandangan ulama kita barakallahu fikum, bentar ya. Tindakan sebagian kaum muslimin yang mendirikan semacam lajnah-lajnah, lembaga-lembaga, mendirikan yang namanya masyariah, proyek-proyek al-khairiyah, jadinya proyek-proyek khairiyah ya, semacam muasasah-muasasah jumhiyah-jumhiyah khairiyah, barakallahu fikum. Tetapi tidak ada izin dari pihak penguasa, ilegal yakni, itu dipandang oleh para ulama termasuk khuruj alal hukam. Ini ditanyakan kepada ditanyakan kepada sama hadu syekh Saleh Fauzan. Sama hadu syekh Saleh Fauzan. Pertanyaannya, ma hukmu fathi rijan wa masyari' lam ya'zan biha wulatul umur. Apa hukumnya membuka lajnah-lajnah masyari' khairiyah yang tidak diizinkan oleh wulatul umur? Al-jawab, jawabannya kata Syekh Shalih Fauzan, la yajuzu li ahadin min ar-ra'iyyati ay yunshi'a lijan aw masyari' tatawalla syai'an min umuril ummah illa bi idzni waliyil amr, li anna hadza yu'tabaru khurujan an ta'atihi wa isti'atan 'alayhi wa i'tida'an 'ala salahiyyatihi wa yatarattabu 'ala dhalika al-fawdha wa daya'ul mas'uliyah. Masyaallah, bekas sangat ya. Indah. Paham? Kenapa paham? Katanya Syekh rahimahullah taala wa rahmah, tidak boleh bagi siapapun dari masyarakat, dari kalangan rakyat, membuat yang namanya lajnah-lajnah atau masyari' yang mengurusi urusan umat, melainkan harus dengan izin penguasa. Sebab ini kalau dengan tanpa izin penguasa dianggap termasuk pemberontakan atau keluar dari ketaatan kepada penguasa. Juga upaya untuk memisahkan diri dari penguasa dan melakukan tindakan semena-mena atas fungsi daripada penguasa tadi, akan muncul dampak yang negatif seperti fawdha, keributan-keributan, dan hilangnya mas'uliyah, tanggung jawab. Masya Allah. Lajnah-lajnah dan masyaruf macam-macam. Lajnah dakwah. Antum mengadakan yang namanya lajnah dakwah harus izin pemerintah. Lajnah dakwah itu meliputi yang namanya pondok pesantren, yayasan-yayasan dakwah. Antum mengadakan yang namanya masyari' khairiyah membantu anak yatim, LSBLM, dan segala macamnya itu. Itu semuanya harus dengan izin pemerintah. Kalau tidak izin pemerintah alias ilegal, itu termasuk khuruj, kata beliau, pemberontakan penguasa. Sampai sejauh itu pandangan para ulama. Kodonya antum sudah izin belum? Hah? Oh, sudah izin? Resmi apa enggak? Resmi? Alhamdulillah. Itu harus sunnah mengharus begitu. Harus yang terdepan dalam bidang seperti ini, barakallahu fikum. Kalau ada yang ilegal, itu harus disampaikan kepada pihak penguasa itu. Pak penguasa, itu ilegal itu. Perlu diproses. Barakallahu fikum. Nah, ya. Masyaallah. Fatwanya gamblang seperti ini masih ada dari kalangan kaum muslimin. Masih ada di kalangan sebagian orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, yang anti ini semuanya. Gak pakai legal-legalan. Gitu ya. Saya mau dakwah-dakwah. Allahul musta'an. Ya kalau kamu dakwah sendiri gak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah membuat sebuah apa namanya lembaga dan segala macam, lembaga pendidikan, pondok pesantren, pengumpulan massa dan segala macam, izin pemerintah. Barakallahu. Izin penguasa. Yang bagus. Kalau tidak sinyal dengan dia. Allahumma musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, semua bentuk pemberontakan kepada penguasa, baik itu yang fisik ataupun yang non fisik, atau gerakan-gerakan anti pemerintah, itu semuanya dilarang dalam Islam. Barakallahu. Dikecualikan kalau penguasanya kafir. Selesai urusan kalau kafir. Kalau kafir diproses bagaimana caranya? Bisa dilengsirkan. Itu pun bukan tangan rakyat yang bertindak, tapi menggunakan tangan-tangan ahlul hali wal akti. Barakalawatikum. Kalau ahlul hali wal akti tidak memungkinkan, dan dari pihak masyarakat tidak memungkinkan untuk melengsirkan, maka dalam rangka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar, maka masyarakat muslimin tidak sabar menghadapi kekufuran para penguasa. Masya Allah ya. Al-Muhim banyak banget ya halnya. Bentuk-bentuk pemberontakan yang ada itu intinya ya, karena bin al-Jakumullah, itu semuanya diupayakan jangan sampai terjadi pada sunnah wal jamaah. Pada pembahasan berikutnya, Evan akan diteruskan oleh Malik rahimahullah poin-poin yang masih berbicara masalah penguasa. Di antara yang belum bahas ya terkait dengan masalah menasihati penguasa.